السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dan Allah dan limpahan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Itulah kenikmatan sejati. Bahkan ulama mengatakan itulah kehidupan. Dan kehidupan diciptakan untuk itu. Kehidupan diciptakan untuk hal tersebut. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan semua ini agar kalian berilmu. Wa Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah ciptakan agar kita berilmu. Agar kita berilmu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah bahwa kita sedang berada di tengah-tengah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang merupakan kunci kebahagiaan. Kata Israil bin Yunus, "Man talaba hadzal ilma lillah," barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, "syarafa wa sa'ada fid dunya wal akhirah," dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan ingin dipuji, bukan ingin cari pelampiasan, bukan karena cari jodoh di majelis taklim, atau urusan-urusan dunia yang lain. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka syarufa wa sa'uda fi dunya wal akhirah, dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa man lam yatlubhu lillahi khasira dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Jadi dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Akan sengsara. Akan sengsara hadirin sekalian. Gak akan berhasil. Dia akan gak akan bawa ketenangan. Jadi kalau kita menuntut ilmu bukan karena Allah, kita gak akan tenang. Kita gak akan nyaman dalam hidup. Pulang dari kajian gak ada sakinah. Gak ada rahmah. Dan akan masalah, masalah dan masalah. Jadi kalau misalnya kita selesai kajian lalu pulang, lalu kita aktivitas pada hari ini, lalu ada masalah, berarti niat kita benar apa enggak? Pulang dari kajian terus ada masalah, berarti indikasinya niat kita benar apa enggak, jemaah? Apa? Enggak. Nggak benar. Indikasinya apa? Indikasinya meninggal hadirin. Kalau dari sini nggak ada masalah lagi dalam hidup, meninggal itu. Bukan niat. Hidup itu pasti ada masalah. Tapi terpuruk dalam masalah itu, berarti masalah niat. Terpuruk dalam masalah, hancur dalam masalah, terpukul dengan jiwa yang drop, hancur. Itu ada masalah dengan niat kita. Tapi kalau sebatas masalah, enggak. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya yang paling berat masalahnya adalah para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqtalul mar'u 'ala hasabi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Kualitas agamanya. Jadi sekali lagi, kalau kita benar-benar ikhlas menuntut ilmu, maka kita akan mulia dan kita akan bahagia. Kita akan mulia dan kita akan bahagia. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan para ulama semangat dalam menuntut ilmu, karena mereka cari kebahagiaan, hadirin. Mereka cari kemuliaan sejati, maka mereka semangat. Bahkan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahumullah, itu dari kecil, waktu beliau kecil, itu beliau udah siap keluar rumah dari jauh sebelum subuh. Udah siap keluar rumah untuk duduk di majelis. Fata'khudhu ummi bi thiyabi. Lalu begitu saya mau berangkat, ibuku mencegahku. Lalu kata ibunya, hatta yu'adzinan nasu au hatta yusbihu. Jangan sekarang, nak. Kamu keluar pas azan nanti. Jadi azan, silakan berangkat. Jangan sekarang. Bukan berarti gak boleh. Tapi setiap kondisi ada, atau setiap tempat, setiap waktu, setiap wilayah punya kondisi masing-masing. Faktor usia juga, faktor gender juga menjadi pertimbangan. Tapi intinya bagaimana semangat para ulama berangkat sebelum subuh. Jadi biasa. Karena halaqah ba'da subuh itu biasa sampai hari ini. Sampai hari ini. Lihat di masjid-masjid yang punya sejarah panjang, masjid-masjid mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kajian ba'da subuh itu hal yang menjadi kultur para ulama. Dan artinya jamaahnya datang pagi juga. Itu biasa. Jamaahnya datang pagi juga. Waktu daurah Syekh Saleh di Masjid Nabawi itu jam 3 masjid sudah penuh aja. Atau di tempat halaqah ya. Jam 3 itu nyari tempat udah susah. Jam 3. Kajian ba'da subuh di Masjid Nabawi. Jam 3 itu udah pada 3 lewat gitu. Kita datang mau azan enggak dapat tempat. Enggak dapat tempat. Lihat para penuntut ilmu. Jadi itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Karena mereka tahu keutamaan. Keutamaan waktu pagi, burikali umati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Lalu tahu keutamaan majelis ilmu, tahu keberkahan. Tahu pahala dan keberkahan ditentukan oleh effort setelah keikhlasan. Dan membangun mental. Mental jemput bola, mental aktif. Mental berjuang, mental berusaha. Semuanya. Jadi duduk di majelis itu ada banyak hal yang dilatih. Ada banyak hal yang diasah. Ada banyak pahala yang didapatkan. Ada banyak keberkahan yang tidak akan didapatkan kalau kita hanya di rumah. Kecuali yang udzur. Dan tentu saja balil insanu 'ala nafsi basirah. Setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Adapun setiap kita berusaha mendorong diri kita sendiri dan memberikan udzur kepada orang lain. Konsep yang benar, kita push diri kita, lalu kita husnudzan sama orang. Baik sangka sama orang. Kasih udzur sama orang. Bukan merasa diri baik, lalu nyinyirin orang. Itu 180 derajat berbeda dengan konsep para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu para ulama. Bayangkan Imam Ahmad dari kecil itu ngajinya, berangkatnya itu udah siap standby sebelum subuh. Dan itu yang beliau ceritakan, rubba kullama bakartu ila majlis Abi Bakar bin Ayyash. Aku tuh sering banget datang pagi-pagi sekali ke majlisnya Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash. Beliau cerita, dan itu bukan satu dua kali, rubbama, rubbah, litakfir dalam bahasa Arab. Jadi sering banget saya tuh datang pagi-pagi sekali. Dan lihat hasilnya, Imam Ahmad berkah hidupnya. Karena waktu pagi itu berkah hadir. Waktu pagi itu berkah, dan alangkah baiknya jika kita isi dengan salah satu ibadah terbaik. Dan ini ilmu. Dan semua dimulai dengan ilmu. Semua kebaikan itu dimulai dengan ilmu. Makanya kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum seluruh pembicaraan. Sebelum seluruh retorika. Dan sebelum seluruh amalan dan aktivitas. Itu ilmu dulu. Ilmu dulu, ilmu dulu. Ternyata berkah. Asal kita benar-benar ngaji dengan niat yang ikhlas. Lalu evaluasi. Gimana hari ini? Evaluasi gimana pekan lalu? Lalu bandingkan dengan kalau kita tidak isi dengan datang ke majelis. Itu beda. Sangat beda. Allah akan kasih keberkahan. Allahu ta'ala alam. Jadi pentingnya semangat. Pentingnya semangat. Pentingnya semangat. Dan ini bukan hal yang biasa. Dari dulu di amalkan oleh para ulama sampai hari ini. Sampai hari ini. Majelis-majelis ulama itu senantiasa dibuka pada sholat subuh, dan antusiasme itu luar biasa. Karena mereka tahu keutamaan. Mereka tahu keberkahan. Mereka ingin cari sakinah. Mereka ingin cari rahmah. Mereka ingin mendapatkan naungan dari malaikat, lalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, dan banyak hal yang bisa didapat, banyak hal yang merupakan keberkahan, dan sangat sangat layak, sangat worth it tadi. Jabir itu satu bulan perjalanan untuk hanya dapat satu hadis. Satu bulan perjalanan, satu hadis. Satu bulan itu Pak, satu namanya satu bulan itu ada waktu pagi, ada waktu duha, ada waktu siang, ada waktu sore, ada waktu malam, ada waktu tengah malam, ada waktu dini hari. Itu namanya satu bulan. Gak mungkin satu bulan itu siang semua. Satu bulan perjalanan untuk dapat satu hadis. Jadi bukan hal yang aneh. Bukan yang hal yang aneh jika kita melihat bagaimana para ulama kita dulu. Dan harus begitu. Hidup ini cuma sekali, kalau kita gak gunakan di jalan Allah, rugi. Apalagi sebagian kita yang dulu mungkin bisa habiskan waktu tengah malam, dini hari untuk dunia, untuk maksiat, untuk kemungkaran. Masa gak bisa buat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Tapi kita kembali ke Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama kitab atau bab yang baru, bab tentang larangan berbuat zalim atau pengharaman perbuatan zalim. Bab yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Mari kita simak keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. طيب، جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب حرمنا بربوات ظالم dan perintah mengembalikan haknya ke tempatnya. Hadirin Allah muliakan, lalu beliau membawakan dua ayat, surat Ghafir ayat 18 dan surat Al-Hajj ayat 71. Dan sebelum kita masuk ke dua ayat tersebut, kita harus dudukkan dulu apa itu zalim. Apa sih zalim itu, teman-teman dan jemaat sekalian? Karena kita sering bilang, lu zalim, kamu tuh zalim, tapi kita gak tahu apa yang dimaksud dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan zalim? Hadirin Allah muliakan, zalim itu secara bahasa itu wad'u syai fi ghairi maudhi'ihi. Wad'u syai fi ghairi maudhi'ihi. Dijelaskan para ulama bahasa, wadzalim itu adalah meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Gitu. Di tempat yang tidak semestinya, gitu. Jadi wad'u syai fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu, meletakkan sesuatu, menaruh sesuatu di yang bukan tempatnya atau di tempat yang tidak semestinya, di tempat yang salah. Di tempat yang salah itu kezaliman secara bahasa. Wad'u syai fi ghairi mahallihi atau fi ghairi maudhi'ihi. Jadi kalau kita dengar kata-kata zalim, berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua demikian. Jadi semua hal yang ditaruh bukan pada tempatnya itu zalim, gitu loh. Jelas ini. Oke. Jadi kalau antum makan soto ayam pakai sendok semen, berarti itu apa? Zalim. Zalim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu contoh. Begitu juga ngecor bangunan pakai sendok teh, itu pun juga zalim. Jadi setiap sesuatu yang ditaruh di bukan tempatnya itu kezaliman. Sebagian mengatakan zalim itu secara bahasa al-jawr wa mujawazatul had, melampaui batas, itu juga bisa dikatakan zalim. Jadi melampaui batas. Dan cukup sama. Kalau kita sudah tidak taruh sesuatu pada tempatnya, maka dia keluar dari batasnya. Dia keluar dari batasnya. Jadi itu kezaliman secara lugotan, kata para ulama. Adapun secara istilah hampir sama dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Wad'u syai fi ghairi maudhi'ihi al-mukhtass bihi. Fi ghairi maudhi'ihi al-mukhtass bihi. Meletakkan sesuatu bukan di tempat dia yang sebenarnya. Ima bi nuqsan au bi ziyadah. Bisa dengan dikurangkan atau ditambah jadi overdosis. Wa imma bi uduli an waqtihi aw bi makanihi, baik di berkaitan dengan waktu atau tempat. Itu poinnya. Jadi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang khusus, bisa berkaitan dengan takaran, bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan tempat, bisa dikurangin, ditambah, atau dihilangkan, pokoknya begitu. Jadi itu semua kezaliman. Nah, hadirin Allah muliakan, dan kezaliman dalam agama kita itu intinya berputar kedua hal. Kedua hal. Jadi orang zalim itu sebenarnya kalau kita kotakkan, intinya itu berkaitan dengan dua hal. Kata para ulama seperti dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Utsaimin. Yang pertama, tarku wajib. Yang kedua, fi'lu muharram. Meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Itu intinya. Jadi setiap orang yang meninggalkan kewajiban dan meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, maka dia bisa dikatakan zalim. Bisa dikatakan zalim. Jadi ini lebih luas daripada persepsi kita. Jadi makanya kita harus ngerti dulu zalim itu apa. Terus yang berikutnya, zalim itu kalau kita lihat dari A sampai Z, Z sampai A lagi, itu berkaitan dengan dua hak. Berkaitan dengan dua hak. Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hak Allah. Lalu yang kedua, hak manusia atau hak hamba. Hak hamba. Jadi hak Allah dan hak hamba. Hak Allah dan hak hamba. Jadi ketika seseorang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya dan itu berkaitan dengan hak Allah, maka dia zalim. Maka dia zalim. Bahkan hadirin Allah muliakan, kezaliman yang paling parah itu bukan berkaitan dengan hamba. Kezaliman yang paling parah itu bukan berkaitan dengan tetangga, teman, dan seterusnya. Kezaliman yang paling parah itu bukan pencurian, bukan perampokan, bukan money laundry, bukan jambret, bukan ngejegal orang, bukan ngebully, dan lain sebagainya. Kezaliman yang paling parah Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Makanya itu nasihat yang diwanti-wanti oleh Luqman kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan beliau sampaikan itu dalam rangka menasihati anaknya tersebut, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau melakukan kesyirikan, jangan melakukan kesyirikan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah zolim yang paling parah. Kezoliman yang paling parah. Jadi kezoliman yang paling fatal, paling parah itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, itu justru berkaitan dengan hak Allah. Bukan kita. Dan ini perlu didudukan, jamaah. Perlu didudukan. Karena banyak orang itu mengartikan atau memahami bahwa agama itu kebaikan, gitulah. Agama itu adalah kebaikan. Tapi yang menjadi catatan, kebaikan menurut sebagian orang hanya berkaitan dengan manusia, hanya berkaitan dengan orang, berkaitan dengan hamba. Makanya salah satu dalih sebagian yang gak sholat kan gitu. Mas, kenapa gak sholat? Ya, yang penting kan baik. Agama itu kan kebaikan. Yang penting gue gak zolim. Nah, itu kan. Yang penting gue gak zolim sama orang. Gue, ya ini privacy gue. Pernah gak dengar gak sih alasan gitu? Yang penting gue gak zolim. Pernah dengar? dari lisan siapa? Ya saya dulu Pak Ustaz. Gitu. Jadi saya ngomong begitu dulu. Bukan ini yang ya lisan saya yang dengar telinga saya juga. Nah itu dikotomi hadirin. Banyak orang, makanya perlu dikedudukan dulu. Zalim itu tuh apa sih gitu? Zalim itu seperti apa? Jangan hanya berkaitan dengan hamba. Betul, kita dukung setiap pihak yang hidupnya itu enggak ganggu orang lain. Itu Masya Allah. Kita support. Hanya saja, jangan berhenti sampai di sana, gitu loh. Jangan berhenti sampai di sana. Karena kalau hanya berhenti sampai di sana, tetap aja kita difonis zolim sama pencipta kita. Apalagi kalau sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kezaliman itu berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Hak Allah dan hak hamba. Dan ini sangat logis, teman-teman. Sangat logis. Sangat logis. Pada saat kita di kantor, dan kita punya prinsip, aku gak mau zolimin rekan kerjaku. Aku gak mau zolimin OB di kantor. Walaupun mereka lebih rendah dariku, tapi aku harus respect sama mereka. Maka kesimpulannya, kalau kita gak mau zolimin rekan kerja kita, bawahan kita, maka logika sederhana akan mengatakan kita pun gak akan mau menzolimi atasan kita. Itu aja. Ya atasan lebih-lebih lagi dong. Gak ada, jarang, gak tahu ya, mungkin ada atau gak tahu. Jarang ada orang yang punya prinsip yang gue gak zolimin orang kecil aja. Orang besar gue sikat. Kan enggak. Tanpa ada alasan, misalnya begitu. Kan orang gak berpikir demikian. Kenapa sih Anda gak suka sama saya sebagai atasan Anda? Pokoknya saya gak suka semua orang yang jadi atasan saya. Kan gak begitu juga. Kalau sama teman oke. Okay. Sama bawahan oke. Okay. Sama atasan gak ada cerita. Kan bukan begitu logika berpikir ilmiah. Kalau sama horizontal itu baik, maka vertikal juga harusnya lebih baik. Sebagaimana kita, karena kenapa? Karena atasan kita yang bisa meng-hire kita, lalu mereka yang gaji kita, kasih kita fasilitas. Ketika anak gak mau menzalimi adiknya, kakaknya, ya apalagi menzalimi orang tua, gitu aja. Cara berpikir kan demikian. Nah, kalau kita gak mau menzalimi sesama hamba, sesama teman, sesama manusia, lalu bagaimana dengan pencipta, hadirin? Bagaimana dengan pencipta? Kalau kita gak ingin menzolimi teman yang baru kenal kemarin, baru kenal minggu lalu, gitu loh. Baru kenal minggu lalu. 3 hari yang lalu kita minta pinjaman, belum dikasih sama dia. Kita aja gak mau zolimin dia. Lah kok bisa kita menggampangkan, menzolimi zat yang memberikan kita jantung, yang memberikan kita paru-paru, yang memberikan kita usus dan seterusnya. Yang memberikan kita semua kenikmatan. Kok bisa gampang dalam menzolimi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kok gak ditunaikan hak Allah? Gak ditunaikan. Harusnya hak Allah dulu yang nomor satu. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Yang menggaji kita akan menuntut kita menunaikan hak dia sebelum pegawai-pegawai yang lain. Yang melahirkan kita menuntut kita menunaikan hak dia atau hak beliau sebelum menunaikan hak saudara-saudara dan keponakan yang lain. Itu hal yang sangat wajar kok. Maka yang menciptakan kita harus kita penuhi haknya sebelum yang lain. Dan kalau kita tidak penuhi haknya, walaupun kita baik sama tetangga, baik sama teman, baik sama orang kantin, kita akan divonis zalim. Ada anak sekali, ada anak. Dia baik sama seluruh teman angkatannya. Baik satu kelas maupun di kelas yang berbeda. Semua ditraktir sama dia. Baik sama ibu kantin, baik sama tukang ketoprak, baik sama abang-abang tukang bakso, baik dengan Mbak gaduh-gaduh sama baik. Baik sama ini. Masalahnya cuma satu. Dia kurang ajar sama ibunya. Menurut antum, ini anak, anak yang baik atau anak yang tidak baik? Hah? Susah pertanyaannya. Harus buka kitab dulu. Ini anak yang baik atau yang gak baik? Gak baik, kita semua sepakat kok. Walaupun dia baik sama semua orang yang horizontal sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah? Ada orang baik sama teman, baik sama ini, baik, baik, semua baik. Yang jadi masalah gak mau nurut sama Allah. Gak mau taat sama Allah. Apakah pantas dikatakan orang baik? Simple aja. Ya, gini kan, kadang-kadang kan kita enak gituin orang, tapi begitu kita di posisi itu kita gak nyaman. Simple aja. Kita punya driver, gitu. Kita punya driver. Ini driver, ya Allah. Kalau ada driver of the year di komplek kita, dia menang, gitu loh. Gitu loh. Baik sama tetangga segala macam. Baik sama ini. Sama sesama apa driver humble di parkiran, gitu loh. Yang jadi masalah cuman dia enggak mau nurut sama kita, itu aja. Itu aja. Sama semuanya baik. Sama driver, sama satpam, sama security komplek, sama tukang sayur, semuanya baik. Gitu. Atau kita punya asisten rumah tangga, sama tetangga baik. Kita belum nawarin tetangga kita, dia udah nawarin duluan. Mau apa, Mak? Mau apa, Tante? Gitu loh, kata dia. Di kulkas ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Disebutkan sama isi kulkas kita. Nanti bayangin. Semua baik banget ya. Ada apa, ART tetangga, kena musibah dia buat fundraising, mau diarak di mobilisasi itu semua ART-ART yang ada di komplek, pokoknya baik semua di ini. Ada tuang sayur mau nikah, dicariin ininya, dia test food segala macam, pokoknya ini supel banget. Yang jadi masalah dia kurang ajar sama kita, dia nggak mau taat. Kita minta bubur ayam, dia kasih nasi goreng, gitu. Ya, dia gak mau. Kita minta nasi goreng, dikasih bubur ayam, gitu. Kenapa kamu kasih bubur ayam? Saya lagi mood buat bubur ayam, Bu. Gitu aja, simple aja. Gak mau naat sama kita. Tapi sama yang lain, baik, baik, baik, baik. Gitu. Kita punya driver gitu juga. Kita belok kanan ya, Pak? Kiri, Pak. Gitu. Dia kiri, subhanallah. Ya. Kita bilang belok kanan, dia bilang kiri. Tapi sama itu baik. Bayar tol baik ramah, bayar tukang parkiran kita siapkan 5.000 dia kasih 50.000 dan itu uang kita juga kasih. Kira-kira gimana coba teman-teman? Simpel aja deh. Jadi kita nggak usah ini, kita mau nggak diperlakukan demikian. Kalau kita nggak mau, kenapa kita perlakukan pencipta kita seperti itu? Gitu aja. Jadi nggak usah ribut-ribut pakai logika. Anda mau nggak diperlakukan gitu sama bawahan Anda? Nah kalau Anda masih mengaku hamba, ya pantas nggak gituin pencipta? Kecuali kalau sudah berlepas diri dari penghambaan, itu kasus lain. Tapi kalau masih ngaku hamba, lo kok suka-suka ya? Kok suka-suka? Kecuali kalau kita klaim, oh saya bukan hamba Allah, maka kita bicara kotak lain. Tapi kalau masih merasa jadi hamba Allah, ya penuhi dong hak Allah. Sesimpel itu aja. Atau kalau gak mau memenuhi hak Allah, siap disikapi demikian sama bawahan kita. Sama ART di rumah. Sama driver. Sama yang lain. Siap. Gak boleh marah. Kalau gak inkonsisten. Dan inkonsisten dalam dunia ilmiah menunjukkan kita salah. Harus konsisten. Dan siapa orang seperti itu? Makanya dzuluman jahula. Itu kan kata Allah, innahu kana dzuluman jahul. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya juga luar biasa. Itu. Dia mau enaknya aja. Kalau buat penciptanya ada alasannya. Kalau kita ini, kita ini, kita ini. Anda terima enggak kalau bawaan Anda pakai logika ketika ngejawab perintah Anda? Gitu aja. Terima enggak? Gitu. Nggak terima. Lalu kenapa sikapi pencipta demikian? Kenapa menyikapi yang kasih jantung demikian? Kenapa menyikapi yang kasih paru-paru demikian? Kenapa menyikapi yang kasih kita kenyamanan ketika buang air kecil demikian. Berapa hari yang lalu saya bertemu dengan sosok Hafizahullah Ta'ala yang sedang sakit. Beliau sampaikan, untuk bisa pipis saja saya harus ditangani 4 dokter untuk bisa pipis. Gak bisa pipis. Itu kan bahaya, adik. Gak bisa pipis. Siapa yang keluar dari toilet bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih dikasih pipis hari ini. Kita gak usah bicara aram-aram dulu deh. Pipis, pipis. Ini mikir nikmat tuh aram-aram, mikir pisang. Pipis itu nikmat, hadirin. Pipis itu nikmat. Kita di tengah-tengah kajian, kita mohon izin, kita ke toilet, lalu kita pipis. Ya Allah, itu nikmat. Nikmat. Nikmat. Atau dikasih 50 miliar, tetapi syaratnya gak boleh pipis 1 minggu. Gimana coba? Oh, pening, hadirin. Oh, gak karu-karuan. Tapi siapa yang bersyukur? Siapa yang bersyukur? Kenapa gak punya haknya? Kenapa berdalinya banyak banget gitu loh. Berdalinya banyak banget. Kenapa kalau sama manusia kita bisa siap dan gitu loh. Kalau ketemu siap salah. Siap salah. Tapi sama pencipta kayaknya gak relevan nih. Kayaknya begini. Menurut saya. Kok menurut saya? Asas kepatutan saja. Siapkah kita digitukan sama orang? Kita gak mau. Kenapa gitukan pencipta kita? Gitu aja. Pantaskah pencipta kita mendapatkan perlakuan itu dari kita yang hina, yang pendosa, yang banyak kekurangan? Kita tahu sendiri jawabannya. Maka itu wajar kalau dikatakan itu zalim. Zalim itu. Karena kita tuh seringkali memahami zalim itu hanya sama orang, sama teman, sama saudara. Pokoknya gue gak mau zalim sama orang. Ya bagus, itu bagus. Gak ada maksud untuk mengganggu-gugat prinsip itu. Tapi tolong lanjutkan. Apakah pencipta kita lebih rendah daripada makhluk dalam diri kita? Apakah gak ada hak? Tunaikan dong. Tunaikan. Jalankan perintah. Jauhi larangan. Jalankan perintah. Jauhi larangan. Tapi saya belum mengerti maksudnya. Seringkali kita gak harus mengerti, hadirin. Sebagaimana kalau kita perintahkan ART kita di rumah untuk makan nasi goreng cabenya 14 dan gak boleh 13 dan gak boleh 15, kita gak menuntut dia untuk mengerti dulu baru mengerjakan. Kenapa kita request angka 14? Lalu ketika dia tidak mengerjakan dengan alasan, mohon maaf pak, saya belum mengerti. Kenapa 14? Kenapa gak 7 aja? Kenapa gak 6? Kenapa gak 9? Kira-kira orang kayak gitu diapain, hadirin? Jujur aja, jujur, jujur. Kok ribet banget nih orangnya. Suka-suka saya dong. Mau 14 kayak. Mau 13 setengah kayak. Mau 11 1 per 3 kayak. Mau 12,3 inci kayak. Suka-suka saya. Saya gaji Anda. Ikutin aja udah. Anda gak harus tahu seluruh maksud dari perintah saya. Selama gak haram misalnya. Gak mengganggu moral Anda. Dan seterusnya. Ya udah ikutin aja. Benar gak sih? Terus kita apa, minta tolong, besoknya minta tolong. Tolong, saya minta sate pakai lontong ya. Terus lontongnya dibuat bentuk bintang. Gitu lah. Gitu. Terus besoknya gak dikerjain. Kenapa? Saya belum mengerti. Kenapa bintang, Pak? Kenapa gak bulan aja? Atau gak, kenapa gak bulan sabit? Atau lebih bagus hilal, Pak? Biar besoknya lebaran. Kan bingung. Ini orang apa sih gitu. Ya kalau bintang-bintang aja kenapa harus dia hilal. Jadi gak semua. Itu bisa. Semua orang bisa terima itu loh, hadirin. Gak perlu pintar-pintar juga. Tapi kenapa kalau sama pencipta tuh kritis banget. Seakan-akan ilmiah. Padahal itu bukan keilmiahan. Para nabi itu lebih cerdas dari kita, hadirin. Nabi Ibrahim itu cerdas. disuruh nyembelih anaknya. Mana logika yang bisa menerima itu? Emang Nabi Ibrahim bodoh apa? Enggak. Abul Anbiya, Bani Israel itu darahnya itu darah Nabi Ibrahim. Bani Israel, manusia paling cerdas-cerdas di dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerdas. Manusia paling cerdas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disuruh keluar di waktu malam di mana belum dikepung, belum enggak nanya. Ini hitung-hitungan aku enggak masuk ya Allah. Ini di luar ini dikepung semua. Gimana aku bisa keluar? Ini kayaknya kontradiksi nih perintah. Nabi enggak bilang begitu ketika hijrah. Padahal kan dikepung rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lebih cerdas daripada nama-nama tersebut? Dan seringkali yang kita anggap itu karena kita gak punya referensi. Bukan benar-benar kontradiksi, bukan. Cuman kita gak ngerti aja. Gak tahu, ya itu manusia. Manusia itu seringkali ketika kita tidak mengerti sesuatu, yang kita salahkan pihak lain, bukan diri kita. Harusnya kan banyak istighfar. Makanya dulu para ulama kita kan kalau gak ngerti istighfar. Imam Abu Hanifah, kalau gak ngerti istighfar. Itu konsep orang cerdas. Begitu kan, nyalain diri sendiri. Oh ini salah nih. Dosa nih. Kalau gak fatah, kalau gak kasih, ngebuka. Imam Ahmad bin Abdul Halim, kalau ada masalah, istighfar sama Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Jaga hak Allah. Dan kalau kita tidak menjaga hak Allah, kita zalim, walaupun kita baik ke seluruh orang. Dan kebaikan kita kepada seluruh orang, gak usah diotak-atik. Udah bagus, bagus. Tenang aja. Yang bagus, bagus. Yang udah tepat, dijaga. Kita apresiasi. Kita saling support satu dengan yang lain. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Jangan berhenti. Karena hak Allah lebih, harusnya lebih prioritas untuk kita nomor satukan. Ini hal yang perlu kita camkan. Baru hak manusia. Baru hak manusia. Dan begitulah seharusnya kita sebagai muslim, muslimah, talibul ilm atau talibatul ilm itu bersikap di dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan esok. Kita cukupkan sampai di sini radu salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana mempunyai seorang adik yang baru lahir 4 hari yang lalu. Kadarullah jantungnya tidak di posisi yang seharusnya. Dan tadi malam dirujuk ke rumah sakit Muhammad Jamil di kota Padang. Ana minta doanya dari Ustadz dan seluruh jamaah agar Allah sembuhkan adik Ana dan Allah angkat segala penyakit yang ada padanya. Dan juga semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Darbul amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an ashfiyahu shifa'an ajila shifa'an la yughadiru saqama. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang harus kita ingat bahwa ini pasti yang terbaik dari Rabbul Alamin. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Lalu yang kedua, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan hikmahnya belum tentu kita tahu hari ini. Belum tentu tahun depan. Belum tentu 2 tahun lagi. Bisa jadi 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita gak pernah tahu. Lalu yang berikutnya, kesembuhan adalah hal yang kita inginkan semua. Tapi sakit pun kalau Allah takdirkan pasti banyak hikmah, hadirin. Pasti banyak hikmah. Memang berat, gak mudah. Dan kita selalu minta kesembuhan. Kita selalu minta keselamatan. Karena itulah apa perintah Nabi SAW kepada kita, kan perbanyak minta al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikanlah aku ampunan dan keselamatan. Tapi begitu Allah pilihkan hal lain, maka kita harus yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Karena yang maha mengetahui adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, panitia, jamaah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, saya mau bertanya, jika saya meminta izin dan ridho suami supaya untuk bekerja agar bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dan suami tidak memperbolehkan saya bekerja, apa yang harus saya lakukan Ustadz, sedangkan saya tidak mau membebani keluarga khususnya orang tua akan kebutuhan kami dan anak-anak? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami larang bekerja, maka jangan maka kita taat kepada suami. Karena taat kepada suami hukumnya wajib kecuali maksiat, dan ini bukan maksiat. Jadi nurut sama suami dan insya Allah berkah. Lalu yang kedua, solusinya juga bukan menjadi tanggungan orang tua, tidak. Tapi kita berjuang untuk keluarga kecil kita. Kalau suami tidak izinkan, maka konsekuensinya suami yang take over semuanya. Suami yang bertanggung jawab, suami yang menafkahi. Dan itu kemuliaan, itu pahala besar. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu dinar yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Itu satu dinar yang paling besar. Jadi uang yang paling besar pahalanya ketika kita keluarkan adalah uang yang kita berikan kepada keluarga kita untuk menafkahi mereka. Jadi itu hal yang hendaknya kita tanamkan. Jadi jangan bergantung sama orang tua. Kecuali kalau orang tua dengan senang hati bantu, ngasih gitu loh, hadiah, gak masalah. Kalau kasih, tapi jangan kita berharap sama orang tua. Udah cukup lah. Dari bayi kita nyusahin orang tua, kecil juga kita tanggung orang tua. Sekarang kita udah punya keluarga, udah punya anak disampaikan. Maka saatnya kita berdiri dengan meminta pertolongan kepada Allah, lalu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah bisa. Laukuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqu tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Ia terbang di waktu pagi dengan perut lapar dan balik dengan kondisi perut kenyang. Dan burung kasih makanan buat anak-anaknya. Dan coba kita lihat mentalnya Abdullah bin Zubair di hadis sebelumnya. Bayangkan ditawarin, dibantu, enggak gitu. Ditawarkan Hakim bin Hizam, ditawarkan Abdullah bin Ja'far, enggak. Dan lihat bagaimana Az-Zubair mendidik anaknya, Abdullah bin Zubair. Kalau engkau kesulitan atau tidak mampu, mintalah pertolongan kepada Maulai. Mintalah pertolongan kepada penolongku. Siapa Maulai? Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bilang ke A, ke B, ke C, ke D. Tapi ke Allah dulu. Jadi jangan. Kita bertumpu kepada yang maha kaya. Manusia itu gak kaya. Allah yang maha kaya. Dan jangan ta'aluk bil makhluk. Jangan hati kita bergantung sama orang. Kalau orang mau kasih hadiah, Nabi la yurudul hadiah. Nabi gak menolak hadiah. Tapi kalau berharap, minta pamri, apalagi orang tua kita. Orang tua kita yang harusnya orang pertama kita buat nyaman kan. Bukan kita bebani. Harusnya yang pertama kali pihak yang kita buat nyaman adalah orang tua kita. Udah cukup. Bahkan gimana caranya ngasih? Bagaimana cara ngasih? Dan yakin deh kalau kita punya prinsip bukan hanya menafkahi istri atau anak-anak, tapi juga berusaha menafkahi orang tua atau mertua, nanti Allah kasih rezeki banyak buat kita. Benar, sesuai itu. Itu benar. Karena innamal a'malu binniat, amal itu tergantung niat. Benar, amal itu tergantung niat. Jadi jangan jadi itu. Jangan jadi beban buat orang lain. Jangan jadi beban buat orang lain. Kita harus berjuang dengan minta pertolongan kepada Allah. Dan masih ingat enggak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar, "Innal ma'unata ta'ti minallahi 'ala qadril mu'nah." Sesungguhnya pertolongan datang dari Allah kepada hamba sesuai dengan kadar mu'nah. Al-mu'nah. Apa arti mu'nah? Di antara makna mu'nah adalah takalif, tanggung jawab. Tanggung jawab. Beban. Gitu. Takalif, beban. Jadi pertolongan itu tergantung tanggung jawab kita. Makanya orang yang punya anak satu dengan orang yang punya anak 11, pertolongan Allahnya beda. Beda. Gitu. Beda. Orang yang sudah berumah tangga dengan jomblo, pertolongannya beda. Gitu makanya. Kecuali kalau jomblo itu ada tanggungan yang lain. Gak apa-apa antum jadi jomblo, tapi antum nanggung 27 anak yatim, gitu. Menang antum sama yang itu. Jadi tanggung jawab itu akan ngundang pertolongan. Antum harus yakin, dan itu benar, benar deh. Makanya hidup tuh jangan buat apa, hanya untuk diri kita aja gitu. Mungkin kita introvert, tapi jangan fokus ke diri kita, pokoknya ini pergi sendiri, jangan. Nanti pertolongan Allah juga sedikit. Hidup tuh bermanfaat buat orang. Gitulah. Kejar, berjuang. Jangan jadi tanggungan orang. Lalu kita berjuang, nanti kita lihat bagaimana pertolongan Allah itu datang satu demi satu. Dan itu nikmat ada. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan ajarkan kalian. Kita akan lihat bagaimana pertolongan-pertolongan itu depan mata kita. Dan itu nambah iman kita. Ternyata benar ya. Itu. Jadi kita, dalam hidup itu kita harus sering-sering bicara, ternyata benar ya. Yang ternyata ini hadis Nabi itu luar biasa. Kalau gak diisi dengan perjuangan, kapan kita benar-benar terbelalak gitu loh. Kalau Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah keluar dari Mesir, lalu enggak ya, hitung-hitungan saya enggak dapat. Beliau kan enggak akan pernah melihat itu laut terbelah depan mata beliau. 12 jalan terbelah. Gitu. Kira-kira demikian. Kalau kita enggak berusaha menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita punya tanggung jawab yang jelas gitu. Kita gak akan ngelihat pertolongan Allah sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar. Hidupnya tuh perjuangan, bantu orang, nanti ini sini. Itu. Antum kalau dengar, ketemu sama orang-orang kayak gitu, itu ceritanya tentang pertolongan Allah. Benar deh. Ceritanya tentang pertolongan Allah. Ketemu dengan orang-orang yang punya tanggung jawab besar segala macam, duduk gitu, ngobrol, ceritanya tentang pertolongan Allah. Tapi coba kalau kita ketemu sama orang yang punya dunia sendiri, enggak ini. Ceritanya tentang diri dia udah. Dan diri dia inilah, diri dia itulah, dan enggak jelas. Tapi kalau ini, ya Allah pertolongan Allah. Nanti saya harus ngidupin banyak orang. Satu hari itu butuh 10 juta. Saya juga bingung gimana. Ternyata Allah kasih ini. Allah kasih 10 juta selalu cukup. Dan enggak ada kekurangan. Alhamdulillah. Itu penting. Semua tentang pertolongan Allah. Dan disitulah nikmatnya hidup, hadirin. Dan ketika kita, gimana? Itu kan, perasaan tuh macam-macam. Pertama, ditolong. Yang kedua, ketika Allah tolong kita, itu kan pesan ya. Semoga kita diridhoi sama Allah. Semoga kita disayang sama Allah. Semoga ini awal sebelum nanti kita masuk surga. Itu kan booster keimanan, booster optimistis, booster untuk bisa semakin baik lagi. Iya ternyata. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sebelumnya melakukan kesalahan-kesalahan, terus pekan ini Allah perbaiki gitu. Allah bukakan pintu-pintu rizki, keberkahan, kita masih bisa ngaji, masih bisa belajar, itu kan. Ternyata Allah masih kasih saya kesempatan. Itu luar biasa hadirin. Semangat kita. Jadi hidup tuh harus demikian. Minta pertolongan sama Allah. Tapi kalau di apa, kita hanya berpindah dari tanggungan A ke tanggungan B, tanggungan C dan D, susah. Jadi, dan ketika kita tidak, misalnya ketika kita sebagai istri dilarang bekerja sama suami, akhirnya kita gak bekerja, itu bukan berarti kita jadi beban, enggak. Karena memang istri ketika kondisinya demikian, punya peran yang besar di rumah. Ini bagi-bagi peran. Antara striker keluar dengan kiper yang harus jaga gawang. Dan itu bukan beban. Asal udah, urusan dapur kita, urusan belanja, urusan uang, gak ada yang tahu. Sampai orang tua kita gak perlu kita ceritakan. Minta doanya aja, doa gitu. Minta doa. Kita yang ini. Bismillah. Oh, kita gak akan meninggal sampai rezeki kita full dikasih sama Allah, gitu aja kan. Itu kan kata, gak akan meninggal, gak akan mati kelaparan. Sampai rezeki kita udah selesai dikasih sama Allah. Ya udah, bismillah aja. Yakin sama Allah. Tapi kan ini pandemi susah. Simpel aja kalau kita bekerja dengan orang paling kaya di Jakarta, kira-kira pandemi kondisi begini ada pengaruhnya enggak ke kita? Enggak. Kenapa? Karena kita bekerja dengan yang paling kaya. Ya begitu juga kalau kita bergantung sama Al-Ghani. Masa ya? Maksudnya kita terpuruk, hancur gitu. Al-Ghani yang maha kaya. Ini yang perlu ditanamkan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Ibnu Jama'ah, Ustaz umat muslim dan juga tim. Izin bertanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau suami istri berantem terus dan suami bilang ya udah sekarang sendiri-sendiri dulu, itu apa termasuk talak? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Sekarang sendiri-sendiri dulu. Allah Ta'ala misafi, talak itu kan kalau sorry, kita cerai, kamu saya cerai, kamu dicerai, kita bercerai, atau kamu saya talak, kamu ditalak, saya talak kamu. Adapun sendiri-sendiri dulu, sebuah kalimat yang cukup jauh ya dari itu. Dan insya Allah tidak termasuk. Apalagi kalau gak ada niat gitu loh. Karena macam-macam sendiri-sendiri itu maksudnya apa? Dan kan ada kata dulu kan. Sendiri-sendiri dulu. Itu isyarat bahwa ini bukan perpisahan. Atau ini bukan talak. Atau bukan perceraian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hati-hati dalam ini. Dalam mengucapkan kalimat itu. Kenapa talak itu di laki-laki? Karena Allah minta kita khususnya sebagai laki-laki untuk bisa menahan lisan. Untuk minta pertolongan kepada Allah. Karena kita tahu wanita sulit. Apa lebih sulit menjaga lisannya dibanding laki-laki. Sebagaimana dalil mengatakan demikian. Dan juga scientific. Karena protein Fox P2 wanita lebih besar daripada laki-laki, maka kosakata yang dikeluarkan oleh wanita setiap hari secara umum lebih banyak dari laki-laki. Kerti antum ya? Kosa katanya lebih banyak. Masya Allah. Udah halus belum itu? Bahasa lainnya cerewet gitu ya. Tapi kita pakai bahasa yang semoga Allah ridhoi lah ya. Karena kita harus jaga perasaan semuanya. Jadi makanya Allah gak taruh di wanita, Allah taruh di laki-laki. Maka bersikaplah sebagai laki-laki dengan minta pertolongan kepada Allah. Biar Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga. Jangan demikian. Dan semoga apa misalnya ada berantem itu menguatkan kita. Kita masih jauh dari orang-orang hebat seperti Imam Ahmad. Coba ambil ibrah, ambil pelajaran, minta pertolongan sama Allah. Allah taala bisa. Mungkin ini bisa disampaikan. Kita break dulu. Subhanakallahumma la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Rabbana taqabbal minna wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.